طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Insani Purbalingga, Radio dan TV RBK di Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Suara Qalbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang dan Hidayah di Pekanbaru. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang neraka. Kita sedang membahas beberapa dosa yang dilakukan kaum muslimin yang menyebabkan mereka terancam dengan ancaman neraka. Yang pertama sudah kita terangkan, menyimpang dari sunnah Rasul SAW dalam beragama. Yang keduanya, berdusta atas nama Rasulullah SAW. Yang ketiganya yang kita sudah terangkan adalah membunuh jiwa yang tidak dibolehkan untuk dibunuh, ya. Sekarang yang keempat, al-mumtani'una minal hijrah. Orang yang juga terancam neraka adalah orang yang tidak mau hijrah. Sekarang kan lagi ngetrennya istilah hijrah. Secara bahasa makna hijrah apa? Pindah. Zaman dahulu ketika Mekah Al-Mukarramah masih dikuasai kaum musyrikin. Kaum muslimin masih sangat lemah. Mereka teraniaya, tertekan, terintimidasi, tidak bisa mengamalkan agama ini secara leluasa. Yang ketahuan melaksanakan agama ini disiksa habis-habisan, ya. Akhirnya turun perintah hijrah, pindah dari tempat itu. Lahannya ada. Hijrah pertama ke Habsyah. Habsyah itu negara yang agamanya Nasrani ketika itu, tapi rajanya baik, yang kemudian rajanya itu masuk Islam dan mati setelah masuk Islam tapi masih berstatus sebagai raja. Yaitu siapa negeri Habsyah itu? Najasyi. Itu awalnya ke sana. Di sana aman, dapat perlindungan. Yang kedua ke Madinah. Di Madinah disambut oleh golongan Ansor yang lebih dahulu sudah masuk Islam. Ansor lah penduduk Madinah yang menolong kehadiran orang-orang Mekah yang pindah ke Madinah. Jadi semuanya ke sana dan di Madinah aman. Bisa melaksanakan agama secara bebas dan leluasa. Nah, tapi ada orang-orang yang tinggal di Mekah, di kalangan kaum muslimin, yang berat dan tidak mau hijrah. Karena kepentingan dunia. Di Mekahnya dia punya usaha, punya harta, punya rumah, punya perdagangan atau pertanian. Punya keluarga yang mungkin masih belum Islam, berat untuk dia tinggalkan. Akhirnya dia tetap tinggal di Mekah dalam keadaan tidak leluasa melakukan ibadah. Maka orang ini terancam neraka karena tidak taat ketika diperintahkan hijrah. Hijrah wajib bagi mereka demi menyelamatkan agamanya. Dan ketika orang ini mati, para malaikat ketika sakaratul maut membentak orang ini. Bentakannya hanya dilihat, dirasakan, dialami oleh yang bersangkutan, adapun orang lain tidak. Allah menerangkan hal ini dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nisa 97-98 Allah berfirman, Innal ladhina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildan la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan sedang mendolimi dirinya sendiri. Maksud mendolimi diri sendiri itu tidak mau hijrah. Dia tidak bisa ibadah, tapi tidak mau meninggalkan harta kekayaannya di Madinah. Lalu malaikat ketika orang itu mati nanya, fima kuntum, bagaimana keadaan kamu? Terus orang ini menjawab, kunna mustad'afina fil ard. Kami orang-orang yang tertindas di muka bumi. Karena tertindas tidak bisa ibadah. Karena ketahuan ibadah, disiksa, ditangkap. Kata malaikat, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas? Bumi Allah tidak hanya di Mekah, banyak di kota lain yang menyebabkan kita bebas melakukan ibadah. Fatuhajiru fiha, kamu bisa hijrah, bisa pindah. Maka orang ini tidak lagi bisa mengelak. Orang ini tidak lagi bisa berdalih, tidak bisa berkelit. Ulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Mereka itu tempat kembalinya nanti di akhirat di neraka jahannam. Wasa'at masira, dan itulah tempat seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk-buruk tempat menetap. Jadi orang ini tidak mau hijrah, sehingga tidak melaksanakan agamanya karena keadaan. Padahal dia bisa hijrah, tapi sayang terhadap dunia. Sayang kepada hartanya, sayang kepada lingkungannya. Tidak tahu di tempat baru nanti keadaannya bagaimana, apa lebih menyenangkan atau justru sebaliknya. Akhirnya mereka ragu dan tidak mau hijrah. Diancam oleh Allah Azza wa Jalla dengan ancaman jahannam. Dan ini orang Islam. Karena apa? Karena tidak mau hijrahnya itu menyebabkan tidak bisa melaksanakan keislamannya. Ini zaman baheula. Tapi setelah Mekah ditaklukkan oleh Nabi SAW, diserang oleh Nabi SAW. Nabi nyerang Mekah teh bukan enggak puguh-puguh, bukan kedzaliman. Tapi karena orang-orang musyrik berkali-kali melanggar perjanjian dengan Nabi SAW. Terakhir perjanjian Hudaibiyah dilanggar. Karena dilanggar, maka tidak ada jalan lain kecuali menyerbu kota Mekah. Diserbu, ditaklukan dan takluk. Sehingga sejak saat itu Mekah menjadi negeri kaum muslimin. Menjadi kota kaum muslimin. Dan Islam bebas lagi di sana. Para penduduk negeri Mekah saat itu banyak yang memang masuk Islam. Dan dari dulu juga ketertarikan kepada Islam sudah ada. Cuma karena ada tekanan aja dari tokoh-tokoh kafir Quraisy, sehingga tidak berani. Nah sekarang setelah tokoh-tokoh kafir Quraisy tidak berdaya apa-apa lagi, Islam sudah menguasai Mekah, maka Islam bebas lagi di sana. Bahkan tokoh-tokohnya pun kemudian masuk Islam. Seperti Abu Sufyan radhiyallahu an masuk ke dalam Islam, dan tokoh-tokoh lain panglima yang sangat hebat di medan perang, yaitu Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, juga masuk Islam, ya. Jadi Islam sudah mewarnai kehidupan kota Mekah, maka tidak ada lagi kewajiban hijrah. Ngapain hijrah? Karena inti dari hijrah adalah menyelamatkan agama. Sekarang agama di Mekah sudah terselamatkan, maka tidak ada lagi kewajiban hijrah dari Mekah. Berkata Rasulullah SAW, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi kewajiban hijrah setelah ditaklukannya kota Mekah. Nah, apakah kewajiban hijrah ini masih berlaku atau sudah terhapus? Masih berlaku bagi orang-orang Muslim yang keadaannya seperti Muslimin di Mekah sebelum ditaklukan. Kalau ada umpamanya komunitas kaum Muslimin minoritas di sebuah negara kafir, di tempat yang mayoritas kafir, lalu mereka ditekan tidak boleh ibadah, yang ibadah ditangkap, yang saum dipaksa harus makan, wanita-wanita yang berjilbab dipreteri di muka umum. Ada yang seperti ini sekarang? Ada di negeri Cina. Sebuah kota namanya apa? Uighur. Di sana itu ada muslimnya. Ditekan tuh orang kafir tuh kalau berkuasa begitu tuh, ya. Kaum musliminnya ditekan habis-habisan. Yang sholat ditangkap, dihukum. Kalau Ramadan, orang semua wajib makan, memperlihatkan diri makan di hadapan umum bahwa, yang menunjukkan bahwa dia tidak sedang saum. Ada yang seperti itu? Ada. Wajib enggak hijrah? Wajib bila mampu. Kalau mampu, lakukan. Tapi kalau tidak mampu, maka Allah menyatakan, illal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildan la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila, kecuali bagi laki-laki yang lemah seperti umpamanya kakek-kakek yang sudah tua atau yang masih muda tapi sakit-sakitan, juga para wanita, juga anak-anak yang tidak memiliki kemampuan untuk hijrah dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah, maka yang seperti itu ada alasan, dimaklumi, diampuni. Seperti kaum muslimin di Uighur tadi, tidak bisa kemana-mana. Keluar dari negaranya ya harus ada apa? Biaya besar, harus ada paspor, harus ada visa. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh mereka karena ketidakmampuan mereka. Akhirnya tetap di sana, enggak bisa kemana-mana dalam keadaan tertekan. Maka yang seperti ini mah diampuni. Kalau orang kafir dibiarkan menguasai negeri kaum muslimin, Islam bakal ditekan habis-habisan. Negara yang mayoritas muslim pun tapi penguasanya disetir oleh orang-orang kafir, kaum muslimin yang mayoritas pun masih tetap apa? Tertekan. Masih tetap tersudutkan. Orang bebas menghina dan memojokkan kaum muslimin di negerinya sendiri. Dan orang itu tidak tersentuh. Orang yang menghina kaum muslimin, menghina Islam, gak bisa disentuh hanya karena sistem yang dikuasai oleh penguasa yang muslim, tapi disetir oleh orang-orang kafir. Ada negeri yang kayak begitu enggak? Mungkin ada. Ya. Pastilah ayah itunya. Ada yang merasakan? Mungkin ada yang merasakan. Oleh karena itulah maka kalau orang itu tidak memiliki kemampuan untuk pindah, untuk hijrah, maka diampuni. Jadi yang terkena ancaman dengan ancaman neraka bila tidak hijrah adalah orang yang mampu melakukan hijrah tapi tidak mau untuk hijrah karena sayang terhadap hartanya, terhadap tempatnya, terhadap kerabatnya yang masih kafir dan yang sejenisnya, ya. Itu yang disebut dengan hijrah secara fisik. Tapi ada tapinya, hijrah fisik itu intinya menyelamatkan agama. Oleh karena itu, bila ada satu tempat, di tempat itu kita tidak dikekang, tidak dilarang melaksanakan agama. Tapi karena lingkungan yang buruk kita terpengaruh sehingga kita pun terbawa lalai terhadap agama ini. Tidak melaksanakan agama. Atau melaksanakan agama tapi orang-orang sentimen kepada dia. Diomongin, diberikan sebutan-sebutan yang buruk. Kalau berjilbab disebut seperti mak lampir. Padahal mak lampir mah tidak berjilbab ya. Disebut seperti nenek-nenek. Kalau bercadar disebut seperti ninja. Seperti bebegik sawah. Tidak ada umpamanya larangan. Tapi ada sikap-sikap yang sentimental terhadap orang-orang yang melaksanakan ajaran Islam. Maka kita tetap tersudutkan dan sangat-sangat mungkin kita terpengaruh. Akhirnya luntur. Akhirnya agama ditinggalkan, akhirnya agama diabaikan. Bukan karena adanya tekanan, tapi karena adanya pengaruh buruk dari lingkungan. Orang seperti ini pun wajib hijrah. Wajib beralih dari lingkungan seperti itu. Rumahnya gak perlu pindah. Di rumah kita bebas, gak ada kawan yang mempengaruhi. Tapi kalau kita gaul keluar rumah, ada kawan-kawan yang buruk akhlaknya, buruk agamanya, membuat kita lalai. Wajib pindah dari lingkungan seperti itu. Karena hakikat hijrah adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Seorang muhajir, seorang yang berhijrah dengan sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Salah satu yang dilarang oleh Allah adalah bergaul dengan orang-orang yang buruk agamanya. Orang-orang fasik, orang-orang zalim, orang-orang durhaka, orang-orang ahli maksiat, orang-orang ahli bid'ah, itu yang harus ditinggalkan. Karena Allah melarang kita bergaul dengan mereka. Dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis yang sahih dijelaskan. Allah berfirman, fala taqudu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Kamu jangan duduk-duduk dengan mereka apabila mereka itu mengolok-olok ayat-ayat Allah. Para ulama menerangkan salah satu bentuk mengolok-olok ayat Allah adalah membahas Al-Qur'an hadis dengan ro'yu. Bukan dengan alat yang sebenarnya. Bukan dengan ilmu alat. Bukan dengan ilmu tafsir. Dengan ro'yu. Enggak boleh itu kita bergaul dan duduk di sana. Fala taq'udu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Jangan kamu duduk-duduk dengan mereka. Jangan gaul dengan mereka. Sehingga mereka merubah omongannya. Jadi, itu larangan dari Quran. Hadis banyak lagi berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma man ahabba. Seseorang itu akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya, kawan bergaulnya sampai ke akhirat. Kalau kita memiliki kawan bergaul yang durhaka, yang ahli maksiat, yang menjauhi agama ini, kita bergaul dengan mereka rapat sampai ada rasa setia kawan, kasih sayang, cinta dengan sahabat dekatnya, itu akan bersama-sama dengan dia sampai ke akhirat. Sedangkan orang yang durhaka gitu, di akhiratnya kemana? Ke neraka. Dan ini bahaya. Berkata Nabi SAW, Al-mar'u 'ala ad-dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu agamanya sangat bergantung, sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah kalian memperhatikan dengan siapa kalian berkawan. As-sahib sahib, sahabat ini menyeret kita. Menyeret ke arah karakter yang dimiliki oleh sahabat kita. Kalau sahabat kita karakternya baik, bagus, kita akan terbawa baik. Tapi kalau sahabat kita karakternya, akhlaknya, tingkah lakunya buruk, jauh dari Islam, maka kita akan terseret menjadi seburuk dia. Maka kata Nabi SAW, tinggalkan yang seperti itu. Al-mar'u 'ala dini khalili. Pengaruh kawan buruk itu besar. Salah satu contoh dan banyak contoh lain ya, adalah Abu Talib, paman Nabi SAW. Orang yang sangat mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi SAW. Besar jasanya bagi pribadi beliau dan bagi Islam. Melindungi Nabi SAW dari tekanan orang-orang kafir. Tapi tetap gaulnya sama tokoh-tokoh kafir. Ketika sakarat mau meninggal dilayat oleh Nabi SAW, mau diajak Islam. Beliau bersabda, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan ashadu laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan olehmu la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan membelamu di sisi Allah nanti. Aku akan menjadi saksi bagimu dengan kalimat itu di sisi Allah nanti. Belum aja Abu Talib merespon ajakan Nabi SAW, di sampingnya ada Abu Jahal. Ada kawan-kawannya yang kafir, yang musyrik. Lalu langsung menimpali, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Hei Abu Talib, apa kamu sudah benci kepada agama Abdul Muttalib? Jangan, jangan. Akhirnya tidak jadi. Terus diulang, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Oleh Nabi disuruh, oleh itu dilarang. Akhirnya enggak sempat mengucapkan la ilaha illallah, Abu Talib sudah meninggal duluan. Mati dalam keadaan musyrik. Nabi SAW sampai menangis. Lalu berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa Abu Talib. Tapi malah datang teguran. Makana lin nabi wal ladzina amanu ayastaghfirul musyrikin. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik, walau kanu aba'ahum, walaupun dia bapak-bapaknya sendiri, kerabatnya sendiri. Enggak boleh. Tidak dikabulkan doa Nabi SAW bagi Abu Talib untuk diampuni. Lalu Nabi SAW berdoa minta agar azab bagi Abu Talib ini diapakan? Diringankan. Dikabul tidak? Dikabul. Sehingga yang harusnya Abu Talib berada di tingkatan neraka yang paling bawah karena dia musyrik, terangkat menjadi tingkatan neraka yang paling atas dan paling enteng. Siksanya juga enteng. Cuma dikasih sepasang sendal. Yang begitu dipakai di kaki, ubun-ubunnya langsung mendidih. Itu yang paling enteng, yang paling ringan. Bagaimana dengan yang lebih berat? Maka berkata Nabi SAW, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, seandainya bukan karena doa aku, niscaya Abu Talib berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Tapi karena didoakan oleh Nabi SAW, terangkat menjadi di neraka yang paling rendah, paling tinggi tingkatannya dan paling enteng azabnya. Tapi seenteng-enteng azab di neraka amat sangat mengerikan. Ketika para ulama membahas hadis ini, mereka menyatakan salah satu faedah dari hadis ini adalah buruknya pengaruh kawan bergaul. Sampai-sampai Abu Talib pun karena salah memilih kawan bergaul, dia terhalang dari hidayah. Kenapa Abu Talib yang mencintai Nabi SAW, membela, melindungi, tetap saja tidak masuk Islam? Lalu diajak oleh Nabi SAW. Diajak oleh anaknya. Siapa anaknya Abu Thalib? Ali bin Abi Thalib. Untuk masuk Islam. Tapi tidak mau. Kenapa? Karena pengaruh kawan-kawannya. Dia tetap bergaul dengan tokoh-tokoh musyrikin Quraisy. Karena dia sendiri termasuk salah satu di antara tokoh Quraisy. Nah, sampai akhir hayatnya dia mati dalam keadaan musyrik karena salah apa? Salah gaul. Dia tidak mau hijrah dari lingkungannya. Maka selama seseorang yang niatnya hijrah, pindah, tapi dia tidak meninggalkan kawan-kawan lamanya dan tidak mencari kawan-kawan barunya, maka hijrahnya palsu. Hijrahnya belum dia laksanakan sepenuhnya. Hanya sekedar niat dan tekad. Saya mah mau hijrah ah. Kalau dia akhwat gitu ya. Tadinya pakai lekbong. Tadinya udel kemana-mana. Karena sekarang sudah hijrah. Kemudian memakai jilbab. Memakai kerudung agak tertutup. Bagus apa jelek? Bagus untuk hal itunya. Tapi sayang dia tidak meninggalkan lingkungan yang buruknya. Tetap bergaul dengan kawan-kawan lamanya. Sehingga pengaruh kawan-kawan yang buruknya tetap ada pada diri dia. Akhirnya hijrahnya hanya dalam hal berpakaian saja. Akhlaknya, kelakuannya, tingkah lakunya, nyanyi-nyanyinya, joget-jogetnya. Itu tetap dilakukan. Bahkan sampai ngaji-ngaji. Pulang dari ngaji langsung hangout dengan kawan-kawan lamanya. Efek dari ngajinya ada. Pakai jilbab besar bahkan pakai bercadar. Setelah pulang ngaji kembali ke kawan-kawannya. Kawan-kawannya ada acara nyanyi-nyanyi dan joget-joget. Ikut joget dan nyanyi sambil bercadar. Ada yang begitu? Baru-baru ini kan viral anunya. Apa namanya? Videonya, ada yang dapat video itu? Na'udzubillah. Akhwat pakai cadar ikut joget-joget dengan orang-orang. Apa itu benar apa enggak? Atau hanya orang yang ingin merusak citra cadar? Orang itu orang fasik gitu ya. Ah pakai cadar saja kemudian ikut joget-joget. Kalau di Eropa, di Prancis ya pernah. Wanita berpakaian cadar gitu, rokok minum-minum di pinggir jalan sama kawan-kawan laki-lakinya. Karena anehnya, akhwat yang bercadar di Prancis itu terjadi dan sempat divideokan, ya. Ada wartawan muslim bertanya, "Apakah Anda muslim?" "Iya, muslim." "Kenapa minum?" "Loh, kenapa? Coba ucapkan kalau Anda muslim, baca Fatihah." "Enggak tahu." "Baca dua kalimat syahadat." "Enggak bisa." "Enggak mau." "Terus saya ngaleos." Apa ngaleos teh? Pergi gitu, ditutur-tutur, diikut-ikut. "Hey, betul Anda muslim apa betul bukan?" Ternyata itu akal-akalan mereka untuk merusak citra kaum muslimah. Bercadar, kemudian merokok, kemudian berminum-minum di pinggir jalan bersama laki-laki sambil mabok. Bayangkan. Itu memang direkayasa untuk merusak citra kaum muslimin dan muslimat di sana. Khawatir itu merembet ke sini ya. Khawatir itu nyamar atau sengaja dia merusak citra muslimah bercadar. Dia ada acara joget-joget, dia pakai dulu kemudian bercadar. Mungkin begitu? Mungkin. Tapi mungkin saja itu kasus yang benar. Ada akhwat, baru hijrah, ada efek dari hijrahnya, menutup aurat, bercadar, tapi tidak meninggalkan lingkungan buruknya. Akhirnya kawan-kawan bergaulnya tetap dia tinggalkan. Ikut nyanyi, ikut joget. Ini hijrah yang palsu. Ya, ini hakikatnya belum hijrah, karena Rasul SAW menyatakan, kata beliau, "Al-muhajiru man hajara manahallahu anhu." Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Siapapun orang yang tadinya melakukan dosa dan kemaksiatan secara rutin, kontinu, terus-menerus. Terus dia tobat, terus meninggalkan semua yang Allah larang, hakikatnya dia sudah hijrah. Tapi siapa orang yang menyatakan saya mau hijrah? tapi hanya di mulut, hanya niat, tetapi dia tidak meninggalkan kawan-kawan buruknya, dia tidak meninggalkan lingkungan buruknya, dia tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya, maka hijrahnya palsu. Maka hijrahnya masih belum seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu meninggalkan apa-apa yang Allah larang, termasuk meninggalkan lingkungan yang buruk, termasuk meninggalkan kawan-kawan yang buruk. Dan ini syarat mutlak dari hijrah yang merupakan perwujudan nyata dari tobat. Orang yang hijrah itu kan orang yang ingin tobat dari keburukan-keburukan masa lalu, ya. Wajib tinggalkan. Ingat gak kisah seorang pembunuh yang sudah membunuh 99 orang? Dia mau tobat. Nanya ke orang-orang, saya mau tobat, saya harus nanya ke mana? Orang-orang salah menunjukkan, tuh datang ke si rahib. Rahib itu ahli ibadah tapi tanpa ilmu. Dia rajin ibadahnya, abid. Tapi ilmunya minim. Dia datang ke rahib itu, saya sudah membunuh 99 orang. Saya mau tobat, diterima enggak? Si rahib bukan menjawab dengan ilmu, tapi menjawab dengan perasaan. Wah, 99 mah gede, bingit gitu dosanya. Lalu mengatakan kamu enggak diterima tobatnya. Terlalu gede. Orang ini putus asa, orang ini kalap. Dicabut pedangnya, disabet itu kepala. Si rahib gelenceng. Apa gelenceng teh? Lepas dari badannya, mati. Jadi berapa? 100. Tapi semangat keinginan tobatnya masih berkobar. Nanya lagi, siapa lagi yang harus saya tanya? Ditunjukkan ke si alim. Nah, alim ini orang yang berilmu. Dia datang, saya sudah membunuh 100 orang, saya mau tobat. Bisa enggak? Kata orang itu, tidak ada yang bisa menghalangi kamu dari tobat kamu. Tobatlah kepada Allah, pasti diampuni dengan syarat tinggalkan tempat lama kamu, tuh pergi ke tempat anu yang di sana orangnya soleh-soleh, beribadahlah kamu dengan orang soleh itu. Itu syaratnya. Kalau hanya tobat tapi tetap di sana, tidak hijrah namanya, maka tetap dia dengan karakter buruknya. Sebab lingkungan dan kawan bergaul besar sekali pengaruhnya. Orang ini membuktikan kesungguh-sungguhan tobatnya ditinggalkan. Mau menuju tempat yang baik, lingkungan yang baik. Tapi qadarullah wa masya'afal, di tengah jalan orang ini apa? Mati. Lalu, seperti yang pernah kita terangkan, kalau orang mati, baik mukmin ataupun kafir, sebelum kematiannya itu datang malaikat dengan jumlah yang sangat banyak. Kalau dia mukmin, malaikat yang turun, malaikat rahmat. Wajah mereka itu apa? Putih, bercahaya, ramah, membawa kain kafan dari surga, membawa wagian dari surga. Kalau orang yang akan mati itu orang mukmin. Nanti lalu turun malakul maut yang mencabut nyawa. Tapi kalau orang ini kafir atau orang durhaka, yang turun malaikat azab. Hitam, tidak ada senyum, galak, menakutkan gitu. Dengan jumlah yang banyak, lalu duduk di sekitar orang yang akan mati tersebut. Lalu setelah itu turun malakul maut. Jadi kalau orang mukmin, malaikat yang turun mengiringi malakul maut adalah malaikat rahmat. Kalau orang durhaka, malaikat yang turun adalah malaikat azab. Ini orang yang sedang mau hijrah, di tengah jalan mau mati, dua malaikat ini turun. Malaikat rahmat turun, malaikat azab turun, parbut. Kata malaikat rahmat, ini bagian kami. Dia sudah taubat dan sudah berusaha meninggalkan lingkungan buruknya. Kata malaikat azab, enggak, ini bagian kami, dia harus diazab. Karena walaupun dia mau tobat, belum, masih belum sampai ke tempat yang dituju, perebut. Lalu diutuslah malaikat yang ketiga oleh Allah Azza wa Jalla untuk menengahi. Maka kata yang ketiga ini, ukur saja jarak yang terdekat kemana, berarti milik malaikat itu. Kalau lebih dekat ke tempat yang dituju, berarti milik malaikat rahmat. Kalau lebih dekat ke tempat yang buruk yang ditinggalkan, berarti milik malaikat azab. Maka diukur. Allah memerintahkan bumi untuk bergeser. Mendekatlah dia ke tempat yang dituju dan menjauhlah dari tempat yang ditinggalkan. Akhirnya orang ini setelah diukur lebih dekat ke tempat yang dituju. Selamat. Akhirnya milik malaikat rahmat dan diproses sebagai seorang mukmin. Ini menunjukkan besarnya pengaruh lingkungan. Hanya hitungan jengkal. Perbedaan jarak antara tempat yang baik dengan tempat yang buruk itu hanya sejengkal saja. Tapi itu pun sudah menyelamatkan. Seandainya seseorang berada di tempat yang buruk, niscaya keburukan tempat tersebut akan berpengaruh kepada akhlaknya, tingkah lakunya, karakternya, bahkan agamanya. Maka hijrah wajib disertai dengan meninggalkan lingkungan yang buruk. Bila tidak, dia tetap mau hijrah, tapi hanya sekedar di hati, hanya sekedar di mulut. Kawan-kawan buruknya, lingkungan buruknya tidak ditinggalkan, maka dianggap sedang mendolimi dirinya sendiri. Sama dengan orang yang dahulu di Mekah ingin hijrah, tapi berat untuk meninggalkan sanak keluarganya, untuk meninggalkan hartanya. Akhirnya tetap tinggal di Mekah dalam kondisi seperti itu sampai mati, malaikat mencelanya. Dan Allah sudah apa? Mengancam dengan ancaman neraka jahannam. Sama dengan kita sekarang hijrah, tapi tetap lingkungannya. Karena sudah dekat, sudah bersahabat, sudah ada kemestri antara dia dengan kawan-kawan lamanya. Susah untuk meninggalkan. Akhirnya demi persahabatan, akhirnya agama dikorbankan. Padahal agama jauh lebih penting daripada persahabatan. Hari persahabatan mah di dunia, kadang-kadang tidak sampai mati, hanya sebeberapa bulan, beberapa tahun berantem, jadi renggang. Ada yang begitu? Banyak. Hanya sementara di dunia. Pasti berpisah. Tidak harus terpisahkan oleh kematian, kadang-kadang terpisahkan oleh peristiwa, oleh kasus, atau oleh waktu. Tapi kalau agama sampai ke akhirat. Berdasarkan hal itulah, maka siapa orang yang tidak mau hijrah? Berarti dia tidak mau meninggalkan apa-apa yang Allah larang, dan orang itu terancam dengan ancaman jahannam, ya. Inilah dosa keempat yang pelakunya terancam dengan ancaman neraka. Ya, cukup sampai di sini saja dulu. Insyaallah dosa-dosa lainnya kita akan lanjutkan di hari-hari yang akan datang. Kepada Muzain di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Silakan Zain. Ya, syukran Ustaz atas materi kajian yang telah disampaikan kesempatan pagi hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya kami undang para pendengar dan juga pemirsa untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Kami berharap pertanyaan yang diajukan berkesesuaian dengan materi kajian kita di pagi hari ini. Sudah ada penelpon? Belum. Kita bacakan terlebih dahulu dari pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Apakah saya harus hijrah dari masjid terdekat dikarenakan jamaah di masjid tersebut mengamalkan perkara yang tidak diajarkan Rasulullah SAW hingga mereka sentimen kepada yang tidak masuk jamaah mereka. Bahkan ayah saya sering disudutkan hanya karena tidak masuk jamaah tersebut. Bagaimana saran dari Ustaz? Barakallahu fiik. Iya wa fiika barakallahu. Amin wa iyyakum ya. Kalau umpamanya kita suka ke masjid, tapi di masjid itu banyak melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kita masih tetap boleh sholat di masjid itu, sekedar sholat, bukan bergaul dengan orang-orang yang ada di sana, selama kebid'ahannya tidak mengeluarkan mereka dari Islam, selama mereka tidak memaksa dan selama mereka tidak mempengaruhi kita, kitanya tidak terpengaruh oleh kebid'ahan mereka. Jadi harus dibedakan antara bergaul dengan hanya sholat. Kita datang sholat berjamaah, beres salam, wirid, pulang, sholat sunnah di rumah umpamanya, itu yang terbaik, itu bukan bergaul. Insya Allah tidak akan terpengaruh oleh kebid'ahan mereka, ya. Sehingga tetap kita bersama-sama sholatnya dengan mereka. Kecuali kalau menimbulkan madarat. Setiap kita datang mereka mengatakan perkataan yang menunjukkan ketidaksukaan kita sholat di sini. Ah, sholat gitu mah jangan di sinilah, sana sana sana. Kecuali kalau begitu, ya. Tidak nyaman lagi umpamanya atau menyengaja mengganggu. Sebab ada yang menyengaja mengganggu, ya. Ya, pindah ke masjid lain yang sesuai dengan sunnah. Jadi sholat di masjid yang lebih jauh, pada ada masjid yang dekat, gak masalah, selama tidak menimbulkan fitnah. Nah, ini malah sholat di sana menimbulkan fitnah, ya udah kita pindah ke masjid yang lain, ya. Jadi kalau sekedar sholat berbeda dengan bergaul. Kalau bergaul itu bermuamalah bersama-sama, ngobrol bareng dalam hal-hal kegiatan duniawi, ya itu bergaul. Kalau hanya sekedar sholat, setelah sholat pulang gak apa-apa, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi, ada telepon yang masuk. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana ya? Dengan Yayan dari Kopok. Silakan Pak ya. Ya, langsung ke pertanyaan. Pertanyaan saya, kalau status orang yang meninggal. Bapak jangan sambil dengar radio atuh. Pertama ada feedback, kedua ada delay lama. Dengar aja langsung di telepon, nanti jawabannya di radio, Pak ya. Silakan. Iya. Iya, meninggal. Terus meninggalnya dalam keadaan muslim tapi bercampur dengan kepercayaan hal-hal yang berbau syirik gitu. Percaya dengan hal-hal syirik. Apakah status orang ini sama kekal juga di neraka atau bagaimana itu? Tapi dia sholat gitu, beribadah gitu, menjalankan ya, ibadah-ibadah. Iya, itu aja Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Yayan ya di Kopo. Barakallahu fiik. Ada orang suka ibadah, suka sholat, saum Ramadan, zakat, haji sering, umroh sering. Tapi dia juga melakukan perbuatan yang berbau syirik. Atau umpam melakukan dosa-dosa besar. Kalau syiriknya itu syirik kecil, contoh syirik kecil umpamanya riya atau kedukun, ya, atau pergi atau menggunakan jimat dan yang sejenisnya, atau itu dosa besar walaupun syirik kecil tapi dosanya besar, atau melakukan dosa besar lainnya, dia mabok, dia judi, dia suka sholat, ketika di tengah-tengah judi ngong azan, sholat dulu. Sholat, ngebut pasti lagi, ya. Terus kembali lagi judi, ya. Seperti itu. Nah, sampai matinya dalam keadaan seperti itu. Salat osok, saum osok, serba osok, tapi yang buruk-buruk juga suka. Mati dalam keadaan demikian. Bagaimana status dia? Status dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Dosa besarnya tidak mengeluarkan dia dari keislaman, selama dia tidak menganggap halal terhadap dosa besarnya. Dia meyakini bahwa mabuknya dosa, judinya dosa. Itu haram bagi dia, tapi karena hawa nafsu, dia tetap langgar. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Ketika dia mati, dianggap muslim dan wajib disolatkan. Dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dan didoakan ampunan dan rahmat. Tapi bagi ahlul afadil, orang-orang yang dianggap tokoh, tokoh agama, para ustadznya, sebaiknya tidak mensolatkan orang seperti ini sebagai takzir, sanksi, hukuman dan pelajaran bagi yang masih hidup. Tapi dia menyuruh orang lain, ayo solatkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu. Ada orang yang mati bunuh diri, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sallu alaihim ala arasahibikum. Solatkan sahabat kalian ini. Disolatkan, tapi Nabi sendiri tidak solat. Tapi beliau menyuruh para sahabat untuk menyolatkan. Ada orang mati punya hutang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, solatkan oleh kalian. Nabi sendiri tidak mau menyolatkan. Ini menunjukkan bagi tokoh agama, ustaz, sebaiknya tidak menyolatkan orang yang mati dalam keadaan sedang melakukan dosa besar. Ahlul kabair, ahli maksiat, ahli binah, jangan disolatkan oleh orang yang menjadi tokoh panutan, tapi orang lain silakan solatkan. Nah, orang tadi tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Lalu bagaimana orang itu di akhiratnya? Apa ke surga atau ke neraka? Wallahu alam, kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu kadar dosa dan kadar pahala orang itu. Orang itu punya pahala ya, karena suka apa? Suka sholat, suka ibadah. Orang itu punya dosa karena melakukan perbuatan syirik, melakukan perbuatan dosa besar. Nah, nanti ditimbang. Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ fi 'ishati radiyah. Adapun kalau orang itu lebih berat ketimbangan amal kebaikannya, pahalanya lebih banyak, dia akan bebas dari api neraka. Fa huwa fi 'ishati radiyah. Dia berada dalam kehidupan yang dia akan senang, akan rida dengan kehidupan itu. Di surga, dalam riwayat, dalam hadis lain, fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Terus dosa-dosanya gimana? Terhapus oleh sebagian dari pahalanya. Karena Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat. Kebaikan itu bisa menghapus pahala. Kebaikan bisa menghapus dosa. Umpamanya kalau dihitung, umpamanya pahalanya ada 100, dosanya ada 75. Maka yang 75 pahala dipakai menghapus 75 dosa. Ada saldo pahala? Ada 25. Ya, ini terhapus, ada saldo 25. Dia ke surga. Tapi wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Tapi siapa orang yang ringan timbangan kebaikan? Berarti yang lebih berat dosanya. Fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Umpah ketika ditimbang kebaikannya 25, dosanya 100. Maka 25 kebaikan dipakai menutupi dosa. Hanya 25 kebaikan habis, dosa yang tersisa 75. Dia diazab. Jadi kita sudah pernah membahas kaidah di dalam menghisab yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ke surga ke nerakanya kita tidak tahu. Karena kita bukan penghisab atas amalan orang tadi. Kita tidak tahu lebih banyak pahala atau lebih banyak dosa. Karena kita tidak tahu amalan-amalan dia di belakang kita, kita enggak tahu. Ya, mungkin di hadapan kita judi, di hadapan kita mabok. Ya. Tapi di belakang kita mungkin dia tobat. Mungkin dia banyak berbuat kebaikan, mungkin. Makanya tidak boleh, wah ini dasar pinaraka. Tidak boleh. Walaupun dia nyata-nyata melakukan dosa besar. Karena pertama kita tidak tahu amalan dia di belakang kita dan kita tidak tahu akhir kehidupannya. Mungkin tobat sebelum matinya, ya. Sebaliknya kalau ada orang di hadapan kita, oh selalu ke masjid, selalu baca Quran. Jangan vonis, oh iya pasti masuk surga. Karena kita enggak tahu di belakang kita. Karena di depan kita kan hanya beberapa menit saja pas saat sholat saja ketemu. Setengah jam paling di masjid gitu ya. Setelah itu kita enggak tahu. Mungkin di belakang kita dia melakukan dosa-dosa besar yang kita tidak tahu. Atau mungkin nanti di akhir hayatnya sebelum meninggalnya dia berhenti ibadahnya dan matinya di atas dosa dalam keadaan suul khatimah. Mungkin saja. Walhasil kita tidak boleh memvonis orang yang masih hidup bahwa dia akan ke surga ke neraka segede apapun dosa yang sedang dia lakukan. Tidak boleh memvonisnya. Tapi kita boleh mengatakan dosa tersebut menyebabkan dia terancam dengan api neraka. Iya. Dia umpas sedang berjudi. Judinya itu menyebabkan dia terancam ke neraka. Kalau tidak, tobat dari judinya sebelum kematiannya. Boleh kita lakukan. Tidak memvonis, hanya menghukumi sebuah perbuatan. Bahwa perbuatan itu dosa, iya. Al-Qurannya jelas, hadisnya jelas. Tapi memvonis dia pasti ke neraka karena berjudi, kita enggak boleh. Ya, karena kita tidak tahu kadar dosa dan pahala orang tersebut dan tidak tahu bagaimana akhir kehidupan dia nanti. Wallahu a'lam. Silakan lagi Muzain terakhir ya. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon yang masuk lagi, kita ya. Angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana ini? Dari Tiwi di Tangerang. Silakan. Begini Pak Ustadz, saya mau bertanya terkait dana riba. Sekarang kan banyak ya rekening-rekening yang menampung dana riba. Nah, kalau misalkan saya mendapatkan dana riba, kemudian saya di rumah ada kucing nih, apa lebih baik saya sumbangkan saja ke rekening dana riba itu atau beliin makanan kucing itu ya Pak Ustadz? Terus untuk yang kedua, mau bertanya masalah salah satu istri Nabi Muhammad, yaitu yang bernama Maria. Nah itu kan tidak banyak dijelaskan ya mengenai Maria ini, yang hanya tercatat di sejarah itu Maria ini adalah hadiah dari kaum Yahudi. Dan Maria ini tidak dinikahi, tapi kenapa bisa melahirkan anak bernama Ibrahim ya Pak Ustadz? Udah? Itu saja pertanyaannya. Ya. Ya, barakallahu fik, TV di Tangerang. Mungkin melalui streaming ya. Ada dua pertanyaannya. Pertama, dana riba. Boleh enggak dana riba, uang rekening apa namanya, bunga bank, dibelikan makanan kucing lalu diberikan ke kucing? Memberi makan kucing itu sedekah apa bukan? Sedekah. Jangankan disengaja, tidak disengaja pun dapat pahala. Contohnya gini, kita menanam pohon-pohon di kebun kita. Ternyata datang kambing memakan daun-daun pohon itu. Itu sedekah kita untuk kambing, kita dapat pahala loh. Sengaja apa tidak? Tidak disengaja. Kadang-kadang kitanya marah enggak ke kambing? Marah, ditajong, negar we ke orang. Seperti itu. Apalagi sengaja. Jadi memberi makan binatang itu sedekah. Ada enggak orang dosa besar memberi minum anjing kemudian dosa besarnya diampuni? Ada wanita pelacur. Dia kehausan. Menemukan sebuah sumur dia turun. Karena sebagai orang dia bisa turun. Minum. Setelah naik ternyata ada seekor anjing sangat-sangat-sangat kehausan. Dia tolong. Dia turun lagi ke bawah. Anjing itu gak bisa turun. Turunnya sebenarnya bisa gampang loncat aja. Yang gak bisa naik dia bisa mati di sana. Nah, wanita akhirnya turun, sepatunya dipakai menampung air digegel naik secara susah payah, kemudian diberikan minuman itu ke anjing. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dosa wanita itu, dosa zinahnya terhapus. Nah, itu ibadah apa bukan? Ibadah, ya. Kenapa wanita itu dihapus dosanya? Pertama, dia ikhlas dan tulus. Tidak ada pamrih apa-apa. Dia apakah, mudah-mudahan si anjing ini ngasih duit, apa begitu? Enggak. Tulus ikhlas. Demi menolong sesama makhluk Allah Azza wa Jalla, sekaligus makhluk yang najis. Kedua, dilakukan secara susah payah. Pengorbanannya besar. Ini yang menjadi penyebab, dua, keikhlasan dan pengorbanan yang besar, bukan sekadar memberi minum. Maka kalau sekarang ada pelacur malam hari berzina, ah besoknya mana anjing? Dikasih minum biar menghapus, gak bisa. Tidak sama, ngasih minumnya benar sama, tapi motivasinya dan kondisinya yang berbeda. Nah, jadi memberi makan atau minum binatang itu sedekah. Maka kalau sedekah baik apa buruk? Baik, harus bersumber dari yang baik. Jangan dari uang riba. Ya. Kalau mau berpahala, maka siapa yang memberi makan kucing dari uang riba, dari maka tidak ada pahala baginya, ya. Itu yang pertama. Kedua, boleh enggak dititipkan ke rekening yang khusus menampung uang riba? Nanti uang riba itu dipakai untuk kemaslahatan umum. Membangun MCK umum, kita suka membangun MCK-nya, barijang teka urus ke masyarakatnya sendiri. Menggali apa? Bor itu jutaan. Tapi enggak keurus gitu ya. Nah, dari mana itu? Dari uang riba. Menembok gang-gang yang becek, menambal jalan-jalan yang berlubang gitu ya. Itu dari uang riba. Nah, ada umpah kalau orang itu pengelolanya benar, amanah, berilmu, tahu bagaimana dia harus memperlakukan uang riba dan amanah. Tidak ditampung-tampung, masuk sakuan, beli baso untuk diri sendiri, tidak begitu. Tidak untuk kepentingan diri sendiri, tapi terpercaya boleh salurkan ke sana. Boleh salurkan ke yayasan yang memang menampung dana riba untuk kepentingan kemaslahatan umum. Kalau dia sendiri enggak punya penyaluran itu, yayasan ada atau ada nomor rekeningnya, boleh disalurkan ke sana ya. Jadi saya anjurkan untuk memberi makan binatang, kucing, ikan, itu dari saku hasil keringat susu biar jadi apa? Infak dan sedekah, ada pahala bagi dia ya. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua apanya? Istri Nabi, Ustaz. Oh, Maria Al-Qibtiyah ya. Iya. Saya tuh agak pelupa kalau umpamanya ada orang yang nanya dua pertanyaan, pertanyaan kedua ingat, pertama sudah lupa. Naon gitu. Maria Al-Qibtiyah. Iya. Maria Al-Qibtiyah adalah hadiah dari bangsa Qibti. Bangsa Qibti itu memiliki kepala sukunya punya putri namanya Maria, dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka statusnya adalah sebagai hamba sahaya. Saat itu hamba sahaya masih diperbolehkan oleh kultur dan kesepakatan orang di saat itu. Dan Islam datang dalam keadaan manusia memiliki banyak hamba sahaya. Lalu diatur oleh Islam. Lalu diupayakan agar sahamba ini, hamba sahaya ini sedikit demi sedikit bebas. Kalau ada pelanggaran, salah satu dendanya bebaskan budak. Ya. Kalau umpamanya mau infak dan sedekah, bebaskan budak. Memerdekakan budak itu sebuah pahala yang sangat besar. Nah, status hamba sahaya halal digauli oleh tuannya. Al-Quran menerangkan itu. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, dalam surah Al-Ma'arij diterangkan dengan lafaz yang sama. Wa ciri orang mukmin walladzina hum li furujihim hafizun. Orang mukmin itu orang yang memelihara faraj-farajnya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada istrinya atau kepada hamba sahaya yang dimilikinya. Maka itu tidak apa-apa, ya. Jadi istrinya halal bagi suami, hamba sahaya juga halal bagi pemiliknya, bagi tuannya, bagi majikannya. Dalam hadis juga dikatakan, man tazawwaja imra'atan awistara jariyatan falyakhudh binnasiyatiha. Siapa seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita atau membeli hamba sahaya wanita, maka pegang ubun-ubunnya. Ini diperlakukan yang sama. Memegangnya kalau wanita lain enggak boleh dipegang. Kalau istri sendiri boleh, hamba saya sendiri boleh. Pegang ubun-ubunnya lalu mengatakan berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha 'alaiha. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan wanita ini dan kebaikan yang engkau tetapkan bagi wanita ini. Dan seterusnya. Ini menunjukkan kehalalannya sama. Ya, boleh digauli, boleh digauli. Kalau umpamanya punya anak, ya itu anak tuannya. Nah, kalau ada seorang hamba saya wanita digauli oleh tuannya lalu hamil, punya anak, anaknya anak tuannya, tapi ibunya tetap hamba sahaya. Dan tua anaknya menjadi tuan bagi ibunya. Inilah yang dimaksud dengan hadis, salah satu tanda kiamat adalah antalidal amatu rabbataha. Kalau seorang hamba sahaya telah melahirkan tuannya. Ini salah satu maksudnya demikian, ya. Nah, hamba sahaya yang wanita yang punya anak dari tuannya disebut dalam ilmu fikih dengan sebutan ummul walad. Kalau si majikannya mati, ummul walad otomatis merdeka. Tidak lagi menjadi hamba sahaya, ya. Itu keuntungan bagi wanita yang punya anak dari tuannya. Maria Al-Qibtiyah bukan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia adalah hamba sahayanya karena hadiah dari bangsa Qibti. Maka disebut Maria Al-Qibtiyah, ya. Dan itu halal bagi tuannya, dan ketika digauli dia hamil kemudian melahirkan anak, diberi nama apa? Ibrahim. Tapi qadarullah masyafal, Ibrahim meninggal ketika masih balita. Ya. Jadi itulah tentang Maria Al-Qibtiyah. Wallahu a'lam bisawab. Ya, cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.